Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari atau sedang mempelajari masalah mengurangi apa yang dilakukan jika lupa mengerjakan suatu rukun ya dalam suatu rakaat. Naam. Yaitu pembahasan jika teringat sebelum salam. Nah, telah kami sampaikan kaidahnya, dan untuk semakin melengkapi ya dan semakin memperjelas, kita bisa mengatakan apabila meninggalkan suatu gerakan rukun dari suatu rakaat lantas teringat sebelum salam, maka kaidahnya kapan saja dia teringat baik di rakaat yang sama. Nah, ini yang kami tambahkan dari pembahasan kemarin ya, baik di rakaat yang sama dia teringat, kapan saja dia teringat, baik dia teringat di rakaat yang sama, masih di rakaat itu, atau di rakaat berikutnya, ya, selama belum sampai di gerakan yang sama dengan yang ditinggalkan itu, wajib seketika itu juga kembali ke rukun yang ditinggalkan. Adapun jika teringat di rakaat berikutnya setelah sampai ke rukun yang ditinggalkan itu, maka rakaat sebelumnya dianggap batal dan digantikan posisinya oleh rakaat yang tengah dikerjakan, kan begitu. Nah, untuk yang pertama ya, ini kita tambahkan, yaitu apabila terikat di rakaat yang sama, belum pindah rakaat, masih di rakaat yang sama dia teringat tadi ada yang kurang rukunnya. Nah, contoh berdiri langsung dari berdiri ya, setelah berdiri, nah atau dari berdiri baca Al-Fatihah, baca surah, dia langsung sujud, berarti tanpa rukun dan i'tidal ya, tanpa rukun dan i'tidal karena langsung sujud, lantas dia tersadar pada saat sujud, sujud pertama dia langsung sadar atau setelahnya, ketika duduk antara dua sujud atau ketika sujud kedua ya, begitu ya, jadi masih di rakaat yang sama dia teringat sebelum beralih ke rakaat kedua, wajib kembali ke posisi rukun yang dia tinggalkan. Kaidahnya ya demikian, wajib kembali ke posisi rukun yang dia tinggalkan. Nah, berarti kembali ke posisi apa? Posisi pada contoh ini kembali ke posisi ruku. Nah, kembali ke posisi ruku untuk mengerjakan ruku dan seterusnya enggak salah. Nah, adapun posisi berdiri, gerakan rukun berdiri, dia tidak lupa, dia sudah mengerjakannya dan dia sudah beralih. Ya, hanya saja dia lampaui ruku itu ke sujud. Harusnya kan ruku dan i'tidal, baru kemudian sujud, tapi dia meninggalkan gerakan berdiri ini langsung menuju sujud. Jadi rukun berdiri telah dia tinggalkan. Adapun gerakan meninggalkan ruku ini menuju ruku, begitu pula menuju sujud, itu semua wasilah. Jadi difahamilah bahwa gerakan-gerakan peralihan dari rukun ke rukun itu wasilah. Nah, jadi rukun berdiri telah dikerjakan dan dia telah meninggalkannya, tapi bukan ke rukun melainkan ke sujud. Nah, jadi dia kembali, ketika sadar dia harus kembali ke rukun yang dia tinggalkan. Ke ruku. Berarti ke ruku. Begitu. Nah, ke ruku. Jadi langsung naik kembali. Tadi kan harusnya ruku, tapi dia lanjut. Jadi harus naik kembali ke ruku. Karena ruku yang dia tinggalkan. Adapun berdiri sudah. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya. Ini yang lebih tepat demikian, karena berdirinya sudah dia kerjakan dan dia sudah tinggalkan. Nah, begitu pula yang contoh-contoh yang lainnya, ya, sebagaimana akan kita merujuk dan tadi sampaikan sebelumnya. Artinya tidak perlu untuk dia ruku dari berdiri ke ruku. Ya, tepatnya di sini adalah langsung ke ruku saja karena berdirinya sudah dia tinggalkan. Jadi langsung naik aja ke ruku. Jadi dia bangun langsung ke posisi ruku karena ini yang dia tinggalkan tadi. Nah. Ini untuk kasus dia teringat di rakaat yang sama. Jika dia teringat di rakaat berikutnya, ya, telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Asalkan dia belum tiba di rukun yang dia tinggalkan. Nah, andaikan pada contoh tadi, jadi kita buat contoh baru sekarang, dia teringat di rakaat kedua. Dia teringat di rakaat kedua yang dia tinggalkan adalah rukun dan i'tidal. Dia sudah bangkit berdiri ke rakaat kedua baru tersadar. Berarti apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan ketika dia ingat tadi belum ruku, sementara dia sudah berdiri di rakaat yang kedua? Berarti kembali ke ruku. Langsung ruku. Ya. Langsung ruku. Nah, ruku ini adalah ruku melengkapi rakaat pertama. Baik, dan seterusnya. Andaikan dia sadar setelah ruku di rakaat yang kedua, berarti dia sudah ruku di rakaat kedua baru sadar bahwa di rakaat pertama lupa ruku. Berarti dia sudah sampai ke rukun yang dia tinggalkan. Berarti rakaat pertama dianggap batal. Rakaat pertama dianggap batal dan rakaat yang kedua ini yang dihitung karena dia sudah sampai pada rukun yang dia tinggalkan. Adapun pada pertemuan sebelumnya yang jadi contoh duduk antara dua sujud. Nah, dia lupa duduk antara dua sujud. Nah, yang dicontohkan sebelumnya. Dan tambahan contoh ini untuk semakin memperjelas. Dan apa yang kami sampaikan ini kesimpulan bahwa ini kesimpulan. Ya, ini pendapat yang terbaik, yaitu pendapat Asy-Syafi'i. Sebenarnya telah dinukil. Nah. Dan ini jelas, ini yang terkuat. Ibnu Utsaimin rahimahullah sebenarnya telah dinukil keluar dari mazhabnya, dari mazhab Hambali di sini, dan mendukung mazhab Asy-Syafi'i meskipun menyelisihi mazhabnya. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa imam-imam, ya, imam-imam kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama sunnah ahli hadis, fuqaha, ya, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak fanatik mazhab. Mereka tidak fanatik mazhab. Tetapi apa? Mereka berjalan berdasarkan hujjah dan argumen. Mana yang lebih kuat tinjauan hujjahnya, argumennya, maka itu yang dipilih meskipun keluar dari mazhabnya, meskipun menyelisih mazhab dia. Nah, artinya Ibnu Utsaimin salah satu fuqaha Hanabilah seperti Syekh bin Baz, ya, dan yang lainnya ulama Saudi, itu mereka terbina, ya, belajarnya di atas mazhab Hambali. Guru-guru mereka, masyayikh mereka, usul, ya, kaidah-kaidah fikih yang mereka pelajari itu di atas mazhab Hambali. Namun karena mereka bukan orang-orang yang fanatik mazhab, terkadang ada masalah keluar dari mazhab mereka, tetap itu yang dirajihkan jika memang itu yang lebih kuat. Seperti pada contoh ini, Ibnu Utsaimin mendukung mazhab Syafi'i padahal menyelisih mazhabnya. Barakallahu fikum. Ya. Begitu pula pada contoh-contoh yang lain, kalian bisa mengembangkannya sendiri. Yang penting sudah tahu kaidahnya. Nah, intinya kapanpun dia teringat, jika dia di rakaat yang sama, baik, tadi contohnya kan rakaat pertama, andaikan sahwu itu terjadi di rakaat kedua misalkan, dia sudah tasyahud awal, baru ingat tadi lupa rukuk. Di rakaat kedua dia sedang tasyahud awal, baru ingat dia lupa rukuk di rakaat itu tadi. Berarti dia langsung berdiri ke posisi rukuk, naik langsung rukuk. Ya. Dan seterusnya, intinya kembali ke posisi rukun yang ditinggalkan. Nah, kecuali jika dia sudah beralih ke rakaat berikutnya, rakaat setelahnya, dan telah sampai ke rukun yang ditinggalkan, tidak ada gunanya kembali karena dia sudah sampai pada rukun yang sama, artinya dia lanjut dan yang rukun sebelumnya gugur, batal. Sebenarnya adalah kita pelajari, dan semoga penjelasan ini semakin mempermantap. Nah, dan juga kita sudah pelajari apabila tersadar setelah salam, ya. Jika ingat setelah salam, sama yang kita pilih juga mazhab Syafi'i. Di sini juga Ibnu Utsaimin sama mendukung mazhab Syafi'i. Ya. Bahwa apabila teringat setelah salam bahwa di salah satu rakaat ada yang kurang, selama itu di rakaat-rakaat sebelum rakaat yang terakhir, di rakaat-rakaat sebelum rakaat yang terakhir yang kurang itu, kemudian teringat setelah salam, maka bagaimana? Dianggap kurang berapa? Hah? kurang satu rakaat, dianggap kurang satu rakaat. Dan sudah dipaparkan kemarin. Iya. Nah, misalkan setelah salam dia baru ingat tadi rakaat pertama kurang rupanya, kurang rukuknya misalkan dari iktidalnya. Nah, berarti batal. Nah, rakaat kedua yang dianggap rakaat pertama, rakaat ketiga yang dianggap rakaat kedua, rakaat keempat yang dianggap rakaat ketiga, berarti sekarang berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat keempat. Begitu ya. Kecuali jika yang kurang itu rakaat keempat. Nah, yang kurang itu rakaat keempat. Ya, ini rakaat terakhir. Jika itu salat maghrib, yang kurang rakaat ketiga. Sadar setelah salam. Maka, nah di sini mazhab Syafi'i mengatakan cukup kembali ke rukun yang kurang. Ya, bukan harus menambah satu rakaat, tidak. Karena rakaat pertama sah, rakaat kedua sah, rakaat ketiga sah jika empat rakaat. Jika tiga rakaat maghrib misalkan, rakaat pertama sah, rakaat kedua sah, lengkap semua. Rakaat ketiganya yang kurang, rakaat terakhirnya yang kurang. Setelah salam baru sadar ada yang kurang, ya langsung saja kembali ke rukun yang ditinggalkan, rukun yang kurang itu disusulkan. Ya, dan sholat dikerjakan sebagaimana mestinya hingga salam. Jelas ya. Dan semuanya salamnya, ya, sujud sahwinya kapan? Setelah salam, karena ada tambahan-tambahan. Baik. Jadi kita anggap tuntas ini, insya Allah semakin mantap dan jelas. Ya, kita sekarang beralih ke yang disebutkan di matan itu berikutnya, mengurangi perkara wajib, ya kan? Coba kalian lihat matannya, lihat matan, apa kata Sa'di? Naqasa apa setelahnya? Tadi kan rukun itu. Nah, dan setelahnya apa? Mengurangi perkara wajib, iya. Nah, mengurangi perkara wajib. Suaranya jelas kayaknya. Hah? Jelas ya? Baik. Hah? Kok yang manggut sedikit? Bagian sini jelas? Belakang? Jelas. Jelas ya? Hah? Jelas? Jelas. Baik. Barakallahu fiikum. Ya, sudah lihat matanya? Mengurangi, berikutnya apa? Mengurangi perkara wajib, yakni lupa mengerjakan perkara wajib. Nah, ini sekarang akan kita bahas. Moga-moga bisa tuntas. Meskipun kita diguyur hujan deras. Baik. Apabila lupa mengerjakan perkara wajib seperti tasyahud awal, dan ini yang datang hadisnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ini yang datang hadisnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Lupa tasyahud awal. Yang rajih tasyahud awal wajib menurut mazhab Ahmad. Soalnya tidak kita lewati, kita pelajari pada sifat sholat. Yang benar tasyahud awal hukumnya wajib, dan ini mazhab Imam Ahmad. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan sunnah mustahab, dan ini marjuh. Pendapat ini marjuh, lemah. Yang benar mazhab Imam Ahmad bahwa tasyahud awal wajib. Nah, jika lupa tasyahud awal, terdapat tiga rincian, ya. Terdapat tiga rincian menurut pendapat yang rajih. Jadi langsung langsung ana sampaikan pendapat yang rajih saja. Kesimpulan dari sekian mazhab-mazhab yang paling kuat, yang rajih, itu yang kita pelajari. Yang lebih kuat dari segi dalil dan lebih kuat dari segi tinjauan makna. Pertama, rincian pertama, dia teringat setelah tegak berdiri di rakaat berikutnya. Setelah terlanjur tegak berdiri di rakaat berikut, baru teringat. Dalam hal ini haram kembali ke duduk tasyahud. Haram kembali ke duduk tasyahud. Kenapa? Karena dia telah sampai di rukun berikutnya. Dia telah sampai di rukun berikutnya, yaitu rukun al-qiyam di rakaat kedua, rukun berdiri di rakaat kedua. Sementara duduk tasyahud awal bukan rukun, hukumnya hanya wajib. Nah, di sini bedanya pembahasan sekarang dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya adalah lupa mengerjakan rukun, maka ketika teringat harus kembali, tidak bisa tidak, karena rukun penentu sahnya salat. Rukun masalahnya, tidak bisa tidak, harus didatangkan, harus disusulkan dengan rincian apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Adapun ini, ya, adapun ini tasyahud awal hanya wajib, bukan rukun. Sementara dia sudah pindah ke rukun berikutnya dan sudah sampai. Dia sudah sampai di rukun berikutnya, itu berdiri di rakaat kedua. Maka tidak mungkin dia batalkan rukun ini hanya untuk kembali ke perkara wajib, yaitu tasyahud awal. Jadi haram kembali, harus lanjut. Apabila ya, apabila dia kembali setelah berdiri, tegak berdiri, dia kembali ke duduk tasyahud, sholat batal. Sholat batal. Maksudnya kalau melakukan, jika melakukan itu dalam keadaan sadar, ya, dalam keadaan sadar, mengerti, ya, tahu ilmunya, sholat batal. Al-Muhim begitu. Jika kembali duduk untuk tasyahud, sholat batal. Nah, jadi tetap lanjutkan sholat sampai selesai. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Berlakukan kaidah pendapat yang rajih yang kita pelajari. Jika ada kekurangan, jadi hasil akhirnya, proses akhirnya, ternyata ada kekurangan, berarti sujud sahwi sebelum salam. Karena tadi kurang tasyahud awal, berarti sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwi dulu kemudian salam. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Dan salah satu riwayat dari Ahmad, dari Imam Ahmad. Mazhab Imam Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini yang dirajihkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Authar. Al-Albani dalam As-Sahihah. Dan Al-Uthaymin. Baik. Al-Uthaymin dalam Syarhul Mumti, dalam Fathul Jalal wal Ikram. Syarah Bulughul Maram. Nah, dalilnya ada tiga hadis. Hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Buhayna. Hadis Abdullah bin Buhayna radhiyallahu anhu. Hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya yang kami sebutkan pada pelajaran-pelajaran fikih kita, kalian bisa murojaah dan bisa melihat-lihatnya di Bulughul Maram. Jadi mayoritas hadis-hadis itu ada di Bulughul Maram. Nah, hadis Abdullah bin Buhayna muttafaq alaih. Kata Abdullah bin Buhayna radhiyallahu anhu, Salla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bina, yakni mengimami kami. Salla bina artinya salat berjamaah dengan kami, mengimami kami. Faqama fir rak'atainil ulayaini. Faqama, maka Nabi bangkit berdiri. Fir rak'atainil ulayaini. Pada dua rakaat yang pertama, langsung berdiri. Lupa tasyahud awal. Qabla an yajlisa. Faqama fi rak'atayn al-ulayayn qabla an yajlisa. Kemudian beliau berdiri di dua rakaat pertama. Ya, yakni setelah menyelesaikan dua rakaat pertama, langsung berdiri ke rakaat ketiga qabla an yajlis, sebelum duduk tasyahud awal. Fa madha fi salatihi. Maka Nabi alaihissalam melanjutkan salat, tidak turun, bukan kembali duduk tasyahud awal, tidak, lanjut, dilanjutkan. Ya. Falamma qada salatahu, Nabi alaihissalam telah menyelesaikan salatnya. Yakni sudah tasyahud akhir, tersisa salam. Intabaran nas, orang-orang yang sahabat yang berjamaah dengan Nabi menanti-nanti salamnya. Mereka sudah menunggu salamnya Nabi karena sudah selesai tasyahud akhir. Ternyata Nabi tidak salam. Fakabbara. Kemudian Nabi bertakbir. Wa sajada. Dan sujud. Jadi sujud sahwi. Wa sajada qabla an yusallim. Sujud sebelum salam. Sujud sahwi yang pertama. Yakni sujud yang pertama. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Bangkit dari sujud pertama dengan takbir. Thumma kabbara. Kemudian bertakbir lagi. Wa sajada. Dan sujud yang kedua kalinya. Karena sujud sahwi itu dua kali. Thumma rafa'a ra'sahu. kemudian Nabi mengangkat kepalanya, bangkit dari sujud sahwi yang kedua, dari sujud kedua dari sujud sahwinya, rangkaian sujud sahwinya, wasallama dan langsung salam. Baik, itu hadisnya. Hadis yang kedua, hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani. Hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, Al-Mustadrak Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi Sunan Kubra, Sunan Al-Kubra dari jalan syekhnya yaitu Al-Hakim, karena Al-Baihaqi itu muridnya Al-Hakim. Dia meriwayatkan hadis ini dari jalur syekhnya Al-Hakim. Jadi sanadnya sama jalurnya. Nah, dan hadis ini telah dinilai berderajat hasan. Ya, dinilai berderajat hasan. Sanadnya derajatnya hasan. Hadis ini derajat hasan menurut penilaian Al-Albani. Menurut penilaian Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Dalam kitab Irwaul Ghalil. Hadisnya Amir Uqbah, nعم, Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia mengimami salat berjamaah. Sahabat yang mulia ini mengimami salat berjamaah. Faqama wa alaihi julusun. Faqama wa alaihi julusun. Kemudian dia berdiri langsung ke rakaat ketiga. Padahal wajib atasnya duduk tasyahud awal. Faqala an-nasu maka kaum muslimin yang berjamaah di belakangnya bertasbih. Orang-orang mengatakan subhanallah, tapi dia sudah terlanjur berdiri. Uqbah bin Amir Al-Juhani sudah terlanjur berdiri, jamaah di belakang bertasbih subhanallah. Falam yajlis maka Uqbah bin Amir Al-Juhani tidak kembali duduk, dia tetap lanjut. Wa madha ala qiyamih dan dia lanjut, ya, dengan berdirinya lanjut terus, dia tidak kembali duduk, terus berdiri melanjutkan sholatnya. Tentunya jamaah ikut berdiri semua. Jamaah, para makmum di belakangnya semua ikut berdiri, karena tidak mungkin menyelisihi imam. Ya. Sementara yang ditinggalkan itu hanya perkara wajib, yang dimaafkan jika hilang, jika terlupakan, jika ditinggalkan dalam keadaan lupa, karena hanya wajib, bukan rukun. Berarti makmum ikut semuanya, karena imamnya Uqbah bin Amir Al-Juhani meskipun sudah diberi peringatan dengan tasbih subhanallah, tetapi dia sudah terlanjur berdiri, tidak mungkin kembali. Maka dia lanjut, jamaah pun ikut berdiri semua. Falamma kana fi akhiri salatih, falamma, ketika, kemudian ketika kana fi akhiri salatih, dia telah berada di akhir salatnya, sudah selesai tasyahud akhir, sebelum salam sajada sajdatain. Falamma kana fi akhir salatihi, kemudian ketika dia sudah di akhir salatnya, sajada sajdatain, dia sujud dua kali. Wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk, ya, kemudian salam, ya. Falamma sallama kemudian ketika beliau telah salam, Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu telah salam, qal, dia pun berkata, yakni dia berbalik kepada jamaah makmum untuk menjelaskan kasus tadi. Dia mengatakan kepada mereka, ini sesungguhnya saya sami'tukum, saya mendengar kalian bertasbih anifan tadi. Sesungguhnya saya mendengar kalian tadi bertasbih. Takulun subhanallah. Kalian mengatakan subhanallah. Likaima ajlisa agar aku duduk. Saya dengar itu. Lakinna sunnata alladhi sona'tu. Lakinna akan tetapi sunnah Nabi, ajaran Nabi, alladhi sona'tu, yang aku kerjakan, yaitu harus tetap lanjut berdiri karena sudah terlanjur di rukun berikutnya, padahal tasawuf awal hanya wajib bukan rukun. Lakinna sunnata alladhi sona'tu, tetapi sunnah ajaran Nabi adalah yang aku kerjakan. Naam, ini hadis Uqbah bin Amir al-Juhani, berarti amalan dia itu dinisbahkan kepada sunnah hadis Nabi SAW, seperti pada hadis Abdullah bin Buhayna sebelumnya. Hadis yang ketiga, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat At-Tahawi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi ya, dalam syarh Ma'anil Athar, dalam kitab syarh Ma'anil Athar Al-Imam At-Tahawi. Sanad hadis ini dinilai berderajat sahih oleh Al-Albani dan memiliki jalan riwayat lain. Ada jalan riwayat lain selain jalur riwayat At-Tahawi itu, ada jalan riwayat lain sanad dengan jalur yang lain yang menguatkan ini. Baik. Hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami berjamaah. Fastawa qa'iman min julusihi. Fastawa qa'iman, kemudian Nabi tegak berdiri. Fastawa qa'iman, tegak berdiri, min julusihi, dari ya duduknya, yakni dia tidak duduk tasyahud awal, langsung berdiri terakhir ketiga, meninggalkan tasawuf awal, min julusi, yani meninggalkan tasawuf, duduk tasawuf awal, meninggalkan duduk tasawuf awal. Khamadha fi salati. Kemudian Nabi lanjut dalam solatnya, tidak kembali duduk tasawuf awal, tapi lanjut. Ketika telah tegak berdiri, lanjut. Khamadha fi salati. Falamma qadha salatahu. Kemudian ketika Nabi telah menyelesaikan salatnya, yakni selesai tasyahud akhir, sebelum salam, sajada sajdatain wa huwa jalis. Nabi sujud dua kali, sujud sahwi dalam keadaan duduk. Ya. Kemudian salam, sebagaimana telah dipahami pada hadis Abdullah bin Buhayna dan hadis Uqbah bin Amir al-Juwani. Nah. Summa qal. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabat, mengajari mereka, kaidahnya bagaimana? Kata Nabi, perhatikan, kata Nabi, idza shalla ahadukum, apabila shalla ahadukum, salat salah satu dari kalian, salah satu dari kalian mengerjakan salat, faqama minal julus, kemudian dia tegak berdiri dengan meninggalkan al-julus, minal julus, yakni meninggalkan tasyahud, duduk tasyahud awal, maka rinciannya ada dua. Fa in lam yastatimma qa'iman, fa in lam yastatimma qa'iman, in apabila lam yastatimma qa'iman, belum sempurna berdiri, belum sempurna tegak berdiri, sedang bangkit begitu, sedang bergerak naik, tapi belum sempurna tegak berdiri, fal yajlis, maka hendaknya dia duduk kembali untuk sujud, untuk tasyahud, hendaknya duduk kembali untuk tasyahud awal. Fal yajlis, maka hendaknya duduk kembali untuk tasyahud awal. Wa laisa alaihi sajdatan, wa laisa alaihi sajdatan, dan tidak ada kewajiban atasnya untuk sujud sahwi dua kali. Tidak ada kewajiban atasnya sujud sahwi, karena tidak ada kekurangan. Dia bisa menyusulkan duduk kembali, duduk tasyahud. Kapan itu? Fa in lam yastatim maqaiman falyajlis, apabila belum sempurna berdiri, belum tegak berdiri sempurna, hendaknya duduk kembali tasyahud awal, waraisa alaih sajdatan, dan tidak ada kewajiban sujud sahwi. Rincian yang kedua, kata Nabi selanjutnya, fa inistawa qa'iman, fa inistawa qa'iman, kemudian apabila dia telah tegak berdiri sempurna, sudah terlanjur tegak berdiri dengan sempurna, fal yamdi fi salatih, fal yamdi fi salatihi, maka hendaknya dia lanjutkan salatnya. Tidak boleh duduk, tidak boleh kembali duduk tasyahud, hendaknya dia lanjutkan salat. Wal yasjud sajdataini, dan hendaknya dia sujud sahwi dua kali, wa huwa jalis, dalam keadaan duduk. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, sharih, nassun sharih, merupakan nas yang gamblang, yang jelas, menunjukkan apabila sudah terlanjur tegak berdiri dengan sempurna, tidak boleh kembali duduk, harus lanjut, dan cukup kekurangan tasyahud awal itu ditutupi dengan sujud sahwi. Adapun jika baru sedang bangkit, sedang bergerak bangkit tapi belum tegak berdiri sempurna, harus kembali, karena dia belum sampai di rukun berikutnya, karena dia belum tegak berdiri, belum sampai di rukun berikutnya, dia baru proses, baru mengerjakan wasilah, ya, proses bangkit, baru wasilahnya, jadi masih bisa kembali, harus kembali jika sadar saat itu. Dan karena dia kembali dulu tasyahud awal, berarti tidak ada kekurangan, tidak ada sujud sahwi, dan gerakan bangkit, gerakan bangkit yang sempat dikerjakan ini hanya wasilah, ini tidak dianggap, bukan dianggap sebagai tambahan, bukan dianggap sebagai tambahan, oleh karena itu tidak ada sujud sahwi, tidak ada kekurangan karena tasyahud awalnya disusulkan, dikerjakan, dan tidak ada tambahan karena gerakan bangkit ini hanya wasilah, dan itu tidak dianggap, sehingga tidak ada sujud sahwi. Ini hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, rincian rincian yang kedua sekarang. Jadi dalil-dalilnya sudah lengkap untuk rincian yang pertama. Rincian yang kedua, teringat ketika sedang bangkit, sedang naik, naik, bergerak naik bangkit. Ya, artinya kedua paha telah terangkat dari kedua betis, telah terangkat dari kedua betis, sedang bangkit ke atas, tapi belum sampai berdiri tegak sempurna. Maka wajib duduk kembali untuk tasyahud awal, karena dia masih proses, masih wasilah untuk berdiri, dan dia belum sampai ke rukun yang dituju, yaitu berdiri. Belum sampai ke rukun yang dituju, yaitu berdiri, berarti masih bisa kembali. Maka wajib kembali untuk tasyahud awal. Dan di sini yang rajih, yaitu salah satu pendapat al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu pendapat Asy-Syafi'i dari dua pendapatnya, salah satunya mengatakan tidak disyariatkan sujud sahwi. Tidak disyariatkan sujud sahwi karena gerakan bangkit, proses bangkit an-nuhud, an-nuhud yaitu gerakan, proses gerakan bangkit itu hanya wasilah menuju rukun yang dituju, yakni berdiri, tetapi belum sampai, sehingga wasilah ini gugur dan tidak dianggap, bukan merupakan tambahan yang diperhitungkan untuk sujud sahwi. Dan pendapat ini, salah satu pendapat Asy-Syafi'i inilah yang sesuai dengan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang kita pelajari tadi. Nabi mengatakan laisa alaihi sajdatan, dia tidak terkena kewajiban sujud sahwi. Ya, di antara ulama yang merujukkan ini As-Sun'ani dalam Subulus Salam. As-Sun'ani dalam Subulus Salam. Tampaknya Al-Albani juga di atas madhab ini. Ya, karena tidak menemukan statement Al-Albani secara langsung, tetapi tampaknya Al-Albani di atas madhab ini karena Al-Albani berhujjah dengan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Albani mensahihkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dan berhujjah dengannya. Sedangkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah tadi telah kita baca, Nabi mengatakan wajib kembali duduk tasyahud awal dan tidak ada sujud sahwi. Jelas? Adapun yang ketiga lebih mudah dari ini, yaitu dia baru mau bangkit, kedua paha belum terangkat dari kedua betis. Kedua paha belum terangkat dari kedua betis. Baru berniat mau bangkit, masih menempel pahanya di betis, sadar. Berarti kan masih duduk. Ya, lebih jelas lagi tentunya dia wajib ya untuk merapatkan, yakni wajib untuk memantapkan kembali dirinya, karena memang kedua pahanya belum terangkat dari betisnya, belum berpisah ya dengan betis. Jadi mantapkan lagi duduknya dan duduk mengerjakan tasawuf awal, dan jelas tidak ada sujud sahwi. Jelas. Nah, karena tidak ada gerakan tambahan sama sekali. Ya. Dan ini sesuai dengan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah. Jelas ya? Ini yang rajih dalam masalah ini insyaallah taala. Adapun makmum, apa yang dilakukan makmum? Makmum mengikuti imam. Jadi sudah disisipkan tadi ya, bahwa makmum yakni ketika imam telah tegak berdiri, ya, sudah sempurna berdiri, berarti dia sudah di rukun berikutnya, tidak mungkin kembali. Meskipun bersahut-sahutan tasbih di belakang, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, tidak bisa, jangan kembali, tetap lanjut. Ya, dan makmum, ya, ketika melihat imamnya tidak kembali, dia harus berdiri mengikuti imam. Nah, itu kewajiban mereka. Karena wajib mutaba'atul imam. Wajib mengikuti imam. Dan itu uzur bagi mereka. Meninggalkan perkara wajib demi mengikuti imam harus meskipun dalam keadaan sadar. Buktinya jika masbuk. Buktinya ketika masbuk. Iya kan? Ketika masbuk, ketika dia masuk bergabung dengan imam di rakaat kedua, berarti baru dia hitungan sholat makmum yang masbuk ini baru rakaat pertama, imamnya sudah rakaat kedua, iya kan? Ketika imam duduk tasyahud awal di rakaat keduanya imam, dan itu baru rakaat pertamanya makmum, harusnya berdiri dia kan? Tapi dia harus duduk tasyahud awal mengikuti imam, padahal belum waktunya tasyahud awal. Dan ketika rakaat ketiganya imam, imam tentunya langsung berdiri ke rakaat keempat. Iya. Makmum baru rakaat keberapa? Rakaat keberapa? Hah? Kita ulangi. Makmum bergabung dengan imam. Imam rakaat sudah rakaat kedua. Ya, dia masuk bergabung. Baru rakaat pertama dia berarti. Imam duduk tasyahud awal. Dia harus ikut duduk tasyahud awal. Meskipun belum waktunya, harusnya dia berdiri kan tanpa tasyahud awal, tapi dia harus duduk untuk mengikuti imam. Itu kewajibannya. Ya kan? Nah, kemudian imam mengerjakan rakaat ketiga. Ya. Dia mengerjakan rakaat kedua. Ketika imam selesai dari rakaat ketiga, tentu lanjut ke rakaat keempat tanpa tasyahud, ya kan? Dia harusnya dari rakaat kedua ke rakaat ketiga harusnya tasyahud awal, tapi imamnya langsung berdiri, tidak mungkin dia tasyahud awal padahal imamnya berdiri. Wajib mutabatul imam, dia naik juga gugur tasyahud awalnya, kan begitu. Jadi demi mutabatul imam, perkara-perkara yang wajib itu gugur. Nah, beginilah pada kasus sahwi. Jika imam sudah terlanjur berdiri, ya, maka makmum, ya, juga ikut berdiri. Sudah, hentikan subhanallah, subhanallah. Tidak bisa, dia sudah terlanjur berdiri. Nah, ikut saja sudah, begitu. Nah, adapun ketika masih proses, sedang beranjak untuk naik, nah di situ subhanallah, subhanallah memungkinkan. Dan di sini imam wajib untuk kembali. Ya, ketika teringat di sini dan disadarkan. Nah, begitu. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jadi cukup pembahasan kita rampung, tersisa pembahasan yaitu ragu. Bagaimana jika terjadi keraguan? Ya, ini insyaallah pada pembahasan berikutnya. Nah, jadi pada kasus antum yang kemarin itu jelas tadi ya? Jelas ya? Ya, jadi cukup kembali ke dari tasyahud akhir ketika sadar bahwa dia lupa ruku, berarti kembali ke apa? Langsung kembali ruku, bukan kembali berdiri dulu terus, tapi kembali ke ruku. Nah, terus dulu. Amal bagi pembicaraan baik.